Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu mi isanin ila yamidin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Ini majelis cahaya hati, majelis saling nasihat menasihati. Dan itulah kesenangan orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Allah. Tidak ada cara paling jitu untuk selalu bisa semangat mendekatkan diri kepada Allah dan menghancurkan sifat keakuan diri, kecuali duduk mengaji kembali. Itulah generasi yang dibanggakan oleh Allah. Kunu rabbaniina bima kuntum tu'alimuna kitab wa bima kuntum tatrusun. Generasi yang berdakwah dan terus belajar. Belajar, belajar. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling disukai oleh orang beriman kecuali perbaikan dan kebaikan. Ikhwah fillah, cahaya hati yang insya Allah hati kita semua diberi cahaya oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita kali ini mengkaji keistimewaan lebah bersama Ustaz Mardani. Kita mulai kaji surah An-Nahl. Silakan ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun. سبل ربك ظللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء berlindung padamu ya Allah dari tipu daya setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan ilham kepada lebah berisi perintah. Buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di atap-atap rumah yang dibuat oleh manusia. Kemudian isaplah makanan dari semua jenis bunga dan laluilah jalan-jalan yang telah dimudahkan oleh Tuhanmu untuk pergi dan pulang ke sarangmu. Dari perut lebah keluar madu yang bermacam-macam warnanya mengandung obat bagi manusia. Sungguh dalam hal itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keluar madu yang bermacam-macam warnanya. ada madu hitam, ada madu coklat, ada madu putih. Subhanallah. Kita simak keistimewaannya. Tafadhal akhi fillah Ustaz Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang sama-sama kita hormati, pemirsa yang insya Allah dan sama-sama kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 6666 ayat dan 114 surat, ada satu surah yang Allah kasih nama dengan sebutan lebah garis miring tawon. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita adalah kenapa Allah kasih nama lebah dalam Quran yang terhimpun 30 juz itu? Apa keistimewaan lebah sampai-sampai Allah memuatnya di dalam Al-Quran? Pemirsa yang saya hormati, keistimewaan yang dimiliki oleh lebah cukup banyak dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di antaranya yang pertama, lebah itu yang dimakan selalu saripati bunga, tidak pernah yang lain. Dan memang belum pernah kita lihat ada lebah makan martabak. Betul? Belum pernah ada lebah ngopi, apalagi ngerokok, mah bang. Yang dimakan selalu saripati bunga, konsekuen, konsisten, istiqomah. Nah, kita pun hendaknya seperti itu sebagai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kulu washrabu mirizkillah. Makan dan minumlah kamu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jalur yang benar. Tapi di zaman sekarang orang suka berpendapat, Ustaz jangankan yang halal, yang haram saja susah katanya. Bahkan ada orang yang tiga-tiganya berbicara, Pak, saking sulitnya ekonomi, sekarang Ustaz jangankan duit orang, duit setan gua saya pakai. Emang setan punya duit apa, saudara? Ini hadirin jamaah yang saya hormati, yang halalan toyiban wa mubarakan fi, itu yang hendaknya kita makan. Halalan toyiban, halal baik. Rupanya ada yang halal dan enggak baik. Ada tuh bang, makanan yang halal tapi enggak baik. Makanan bekas, saudara. Iya kan? Kita makan selesai enggak habis, halal enggak tuh? Halal. Baik enggak tuh? Tergantung bekas siapa tentunya kan. Kalau bekas guru walaupun ya kita makan juga, tapi ada sak juga di sana. TBS-nya enggak guru gue nih. Yang kedua, mubarakan fi. Yang lagi ada nilai keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Maksudnya walaupun makanan yang kita makan bukan kelas yang mahal, tapi kelas menengah ke bawah. Tapi kalau itu berkah, insya Allah enggak hanya sehat jasad kita, tapi pola pikir cenderung pada yang baik-baik. Istilah orang tua saya dulu bilang, kalau makanan itu berkah, walaupun makan cuma nasi, tahu, tempe doangan, kalau berkah, insya Allah enggak bakal ketulangan, saudara. Ini bodoh amat, bang. Makan tahu, tempe, ketulangan sendok. Ini hadirin jamaah yang berbahagia, pelajaran dari lebah. Yang kedua, keistimewaan lebah, dimanapun dia hinggap, tidak ada ranting yang patah, sampai lagi cabang sempal termasuk pohon rubuh. Belum pernah kita lihat lantaran lebah hinggap tuh cabang sempal. Pernah nemuin, Pak? Ini gara-gara lebah nih pohon pisang gua rubuh. Ada enggak? Enggak ada. Artinya apa? Kita pantang jadi biang kerok dalam lingkungan. Ini kan terkadang ada orang dalam rumah tangga bertetangga merasa riskan dengan tetangga sebelahnya. Padahal baginda Rasul bersabda itu, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu yang tetangganya tidak merasa aman dengan sikapnya. Terkadang suka ada bang orang yang gak senang melihat orang lain bahagia. Orang beli kulkas, dia yang meriang panas dingin. Masya Allah, tabarakallah, pantang jadi biang kerok dalam lingkungannya. Dan orang model begini, ini kata baginda Rasul dalam sabdanya, isnani layan juru ilahuma yawmal qiyamah, qati'ur rahmi wa jarasuk. Ada dua golongan manusia nanti di hari yawmal qiyamah, yang Allah tidak sudi menatapnya, melihatnya, karena saking kumarahnya. Kalau bahasa Betawi, gede gitu Pak. Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Yang kedua, orang yang jahat terhadap tetangganya. Itu nanti di hari yaumil kiamah, jangankan mendapat rahmat, ditatap juga tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah lewat kajian pagi ini kita sudah menyambung hubungan silaturahim, bukan dari wilayah Bogor saja, saya lain Depok juga ngabur-ngabur ke diri. Yang ketiga, keistimewaan yang dimiliki oleh lebah, jangan sekali-kali lebah itu diusik. Karena sekali dia diusik, ukurannya silem dalam air ditungguin. Maksudnya jadi umat Islam jangan suka mencari-cari musuh, tapi juga jangan lari kalau ketemu musuh. Dengan kata lain, musuh jangan dicari, ketemu musuh jangan dicari. Itu barangkali di antara hikmah yang bisa kita petik pada surat An-Nahl 68-69. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina kanah." Perumpamaan orang-orang beriman seperti lebah. Tidak menyebut semut, padahal semut juga ada keistimewaannya. Tidak menyebut gajah, al-fil, padahal gajah juga punya keistimewaannya. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Tapi Rasul menyebut orang mukmin seperti lebah. Subhanallah, ternyata kalau dikaji lebah luar biasa. Ini karena keterbatasan waktu, beliau ingin sekali menjabarkan lebih panjang. Dari yang dimakan saja yang halal. Halal jadi darah, jadi daging. Sesuatu yang halal akan mudah mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci. Dan energi halal, ziyadatul khair. Tadi beliau menyebut, akan bertambah kebaikan hamba itu untuk selalu mendekat kepada Allah. Yang dia makan membuat dia nikmat sholat. Senang sholat malam dan seterusnya. Senang beribadah, senang berakhlak mulia. Rezekinya halal, mendorong pada kebaikan-kebaikan. Lebah, ternyata kalaupun menyengat, ini menarik, lega tuh enggak mau bikin perkara. Tapi kalau dia nyengat, jadi obat. Jadi sengatannya aja untuk kebaikan. Dan lebah punya organisasi yang sangat rapi. Ada yang kerjanya beranak aja. Ada yang kerjanya ngawinin aja. Dan hobi dia berjamaah. Jangan coba-coba diganggu. Serentak, kompak, solid dia. Rapi sopnya. Banyak sekali ya kawan. Nah, kita harus belajar pada lebah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah seperti organisasi lebah. Allahu Akbar walillahilham. Kembali sayang terbatas waktu. Ustaz Mardani Arifin mengucapkan terima kasih infak untuk pembangunan masjid dan pondok pesantren Az-Zikra. Ini anak-anak kita. Bahkan nih Ustaz Mardani ada yang ngirim keranda mayit nih. Ini ya kawan, jangan terkejut. Ini dalamnya adalah amal. Kuburan. Kuburan nih. Jadi di rumah dikumpulin. Ya Allah, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Ruli dan kawan-kawan yang memberikan infak. Insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan ganjaran dan diterima sebagai amal jariah hingga di akhirat nanti. Allahu Akbar walillahilham. Ya khawafillah. Jangan lupa kembali kita nanti hadir zikir di masjid Az-Zikra Sentul ini setiap bulan Ahad pertama. Dan jangan lupa datang lebih awal, bahkan kita mulai dengan sholat malam lebih dahulu. Ya. Jam 2 malam bersama imam yang hafal Quran, Ustaz Yenil Haq, Ustaz Maulana, Ustaz Surur. Indah sekali. Kemudian habis sholat subuh berjamaah kajian Isra. Dan kita membiasakan tidak keluar dari Masjid Az-Zikra, bukan hanya setiap bulan, setiap pagi, setiap subuh. Selesai berjamaah Isyraq, karena itu lihat ada jam Isyraq kita 5-10 menit setelah Isyraq, matahari terbit, kita sholat 2 rakaat. Berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat nilai haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Allahu akbar walillahilham. Ya ikhwan, mudah-mudahan Allah berkahi selalu kita. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Maafkan aribin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala